بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada bagian kedua ini dari ta'lim kita seputar ukhuwah, maka di sini akan saya sebutkan beberapa sifat kaum mukminin yang sepantasnya dia berhias dengannya, agar dengan itu ukhuwah terjaga dengan baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam beberapa hadis, yang diantaranya adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan al mawtu'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafun wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Artinya, akmalul mu'minina imanan, kaum mu'minin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling baik akhlaknya. Al-mautu'una aknafan, apa maknanya? Disebutkan dalam syarah hadis ini, arada alladzina jawanibuhum wati'ah yatamakkanu minha man yusahibuhum kanaf, ya, al-mautuhuna aknafan, ditafsirkan bahwa orang-orang yang sisi tubuh mereka itu lunak, memungkinkan bagi yang lain untuk berteman dengannya. Jadi ibaratkan seorang yang lunak sisi tubuhnya, atau ya, bisa bergaul dengan orang dengan lembut, dengan lunak. Yani berbeda dengan sebagian orang yang kaku, ketika didekati untuk dijadikan teman tidak mau, merasa keberatan karena ada unsur sikap kaku, sikap keras, apalagi diiringi dengan sombong. Nah, bukan yang seperti itu. Tapi seorang yang lunak, seorang yang mudah bagi yang lain untuk bergaul dengannya. Dan yang seperti ini biasanya identik dengan sikap tawadhu. Alladzina ya'lifun wa yu'lafun. Nabi berikan sifat berikutnya yang juga mungkin juga menafsirkan yang sebelumnya, la ya'lifun wa yu'lafun. Dia mendekat kepada yang lain dan mudah didekati. Lunak terhadap yang lain dan mudah orang mendekat dia karena dia pun lunak. Wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang la ya'lif wa la yu'laf. Mendekat tidak bisa, didekati tidak mau. Nah, ini salah satu sifat mukminin yang terpuji dalam bab yang kita bahas ini adalah orang yang ya bukan angkuh begitu. Bukan sombong. Tapi seorang yang tawadhu dan seorang yang mudah untuk di apa dekati. Ini yang disebut oleh Nabi ya'lifun wa yu'lafun. Mendekati dan mau didekati. Sebaliknya di akhir Nabi, di akhir hadis Nabi disebutkan apa? La khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Kalau ada orang yang tidak mau mendekati, tidak mau didekati, enggak ada kebaikan baginya. Ini kan karakter orang yang apa? Angkuh, yang seperti itu, ya kan? Angkuh dan sombong. Susah orang mau mendekat, dia pun enggak pernah mau mendekati. Tidak ada baiknya orang yang seperti itu. Pada hadis yang lain semakna dengan itu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis berikutnya Nabi bersabda yang sama tapi ada kelanjutannya. Inna habbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Al-mautu'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilayya al-mashya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-multamisuna lil-bura'a al-anad. Akhrajahu At-Tabarani. At-Tabarani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Saghir dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Nabi bersabda, inna habbakum ilayya, orang yang paling aku sukai, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya. Al-mautu'una aknafan, sisi tubuh mereka lunak. Yang ini tadi maksudnya, mudah bergaul dan mudah orang mendekatinya. Alladzina ya'lifun wa yu'lafun, mendekati dan mau didekati. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian adalah al-masya'un bin namimah, seseorang yang berjalan ke sana kemari dengan melakukan namimah. Ya, mengadu domba. Ya, memanas-manasi pihak-pihak tertentu supaya bertikai, supaya saling memusuhi, supaya saling membenci. Namimah. Ini orang yang paling dibenci oleh Nabi. Berikutnya, sifat berikutnya al-mufarriquna bainal ahibbah. Orang yang mencerai-beraikan antara orang-orang yang saling cinta mencintai. Tadinya saling bantu-membantu, saling cinta-mencintai, saling menjaga perasaan, tiba-tiba menjadi orang-orang yang saling membenci gara-gara orang-orang tertentu yang membuat seperti itu. Nah ini, pelaku tafrik yang seperti ini, yang membuat orang-orang seperti itu, kata Nabi, abghadakum ilayya, orang yang paling saya benci. Sifat berikutnya al-multamisuna bil bura'i al-anad. Orang-orang yang mencari-cari kesusahan bagi orang-orang yang lain yang lepas asalnya dari kesusahan itu. yakni membuat beban bagi orang-orang. Tadinya orang-orang ya mudah, gampang, ringan, kondisi bagus, kondusif, enak. Tiba-tiba dengan perbuatan dia akhirnya masing-masing merasa terbebani. Ya. Masyaqqah, al-anat. Nah, ini orang yang dibenci atau sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah beberapa sifat, di satu sisi sifat mukminin yang perlu kita hiasi diri kita dengannya supaya menjaga ukhuwah di antara kita. Di sana ada pula sifat yang lain yang sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula dalam ucapan para ulama, ya, ada sifat yang lain pula yang perlu diperhatikan dan itu sangat membantu dalam menjaga keutuhan, yaitu yang disebut oleh ulama dengan al-mudarah atau al-mudaratu. Ya, kalau dibaca taknya al-mudaratu, kalau enggak dibaca ya al-mudarah, atau dimatikan ya, sukunkan al-mudarah. Nah, sifat ini adalah termasuk sifat yang mulia, dan ini sesungguhnya sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih maksudnya al-mudarah? Al-mudarah itu sesungguhnya yakni sikap baik, sikap lembut, ya. Dan semacam ada basa-basi tapi tidak menggugurkan kewajiban agama. Lawan daripada al-mudarah adalah apa? Apa istilahnya? Al-mudahana, ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Itu al-mudahana. Kalau al-mudahana itu ya basa-basi juga atau yang sejenisnya dan berakibat menggugurkan prinsip-prinsip agama. Ini kan banyak terjadi karena enggak enak sama teman, karena ini karena itu, akhirnya prinsip agama pun terlewatkan. Ya, dilanggar. Padahal hanya karena apa? Karena satu dua orang atau sekian orang. Yang intinya hanya karena itu. Enggak enak. Bekewoh dan jenisnya. Nah, kalau mudahana tercela dalam Islam. Seperti dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Allah berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Tapi al-mudarah ini tidak. Yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang. Seorang ini termasuk orang yang paling jelek di tengah-tengah kaumnya. Maka ketika orang itu mau datang dan belum di hadapan Rasulullah, Rasulullah menyebut tentang dia dengan sebutan bi'sa akhul ashirah. Betapa jeleknya dia, saudara kaumnya. Yang ini orang yang paling jelek di antara kaumnya ini. Orang sangat jelek. Nah, ternyata orang itu datang kepada Nabi, menghadap Nabi. Tapi Nabi SAW ketika itu mensikapi orang ini dengan sikap yang bijaksana. Tidak kemudian orang ini dimarahi, kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang keras, yang kaku. Kenapa? Kalau orang ini yang sudah disebut oleh Nabi bisa, bisa itu sejelek-jelek. Kalau sudah disebut seperti itu, kemudian disikapi dengan sikap oleh Nabi yang kurang tepat, nanti dia kira-kira akan apa? Membalas dengan balasan yang lebih, kan begitu? Luar biasa. Mungkin balasannya terhadap Nabi mungkin akan bersikap ya tidak sopan dan ini dan itu macam-macam. Maka Nabi SAW mensikapi dengan sikap yang bijaksana. Ya. Bukan karena dia itu baik, tapi karena untuk menghindari apa? Kejelekan orang itu. Ketika selesai, orang itu pergi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang mananya ya? Engkau tadi mengatakan bahwa orang ini bisa akhul asyirah. Tapi ketika orang ini datang, engkau lunak dalam bicara dengannya, bersikap seperti itu. Kok beda?" Ya. Ketika Nabi belum didatangi dengan sikap ketika orang itu datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa inna asyaddan aba maknanya saya lupa lafal hadisnya. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia disebabkan orang-orang takut dengan kata-katanya yang kotor, kata-katanya yang tidak baik. Ya. Demikian jawab Rasulullah SAW bil makna seperti itu. Nah, nampak dari sini bahwa Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita suatu sikap dalam menghadapi orang-orang tertentu dengan sikap al-mudarah. Dan ini sikap yang penting kita miliki untuk menghadapi orang-orang tertentu yang tipenya seperti itu. Ya. Sekali lagi, bukan karena anggapan bahwa dia itu dalam kondisi yang baik, tapi dalam rangka menghindari kejelekan dia. Kemudian disebutkan pula di sini dalam saya nukilkan dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah tadi sebelum kita lanjut ke yang lain, dari Adab Al-Syar'iyyah, Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih, disebutkan qala ba'dul hukama ra'sul mudarati tarkul mumarati, ra'sul mudarati tarkul mumarati, pokok dari sikap al-mudarah adalah tarkul mumarah, meninggalkan perdebatan. Ya. Jadi semacam orang tadi yang karakternya seperti itu, kalau kita sikapi dengan sikap yang kurang bijaksana, akhirnya ya bentak-membentak, ya, caci-mencaci dan sejenisnya sudah. Jadi kalau ada orang yang tipenya seperti itu, kata-katanya kotor, kata-katanya keji, ya, maka tarkul mumarah, jangan sampai berdebat dengan orang seperti itu. Ini bagian penting daripada sikap al-mudarah menurut sebagian ahli hikmah. Dalam kesempatan lain dinukilkan pula dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata beliau, syartus suhbah iqalatul asrah wa musamahatul israh wal muwasatu fil usrah. Apa? Saya ulangi, syartus suhbah iqalatul asrah. Kata Ali bin Abi Thalib, syarat as-suhbah, persahabatan. Kalau kita ingin bersahabat dan langgeng dan apa terjaga persahabatan itu, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Iqalatul asrah, memaafkan kekeliruan. Ketika ada teman kita keliru, ya harus kita punya sikap iqalah, memaafkan. Ya, iqalah yakni melepaskan kekeliruan dia. Sudah, kita anggap maklum yang namanya keliru. Yang kedua, musamahatul isyrah. Musamahah yakni saling tasamuh, ada sikap toleransi antara kita dengan dia. Al-isyrah dalam pergaulan, ya, ada sikap al-isyrah, musamahatu al-isyrah, sikap saling toleransi di dalam bergaul. Tentu semuanya dalam batasan syar'i, ya. Jangan dilebarkan, dilapangkan maknanya sampai nanti toleransi dalam hal-hal yang tidak dibenarkan kita toleransi padanya. Sampai dengan agama lain, sampai menganggap pengikut agama lain juga di atas kebenaran, mengikuti acara, ini lain lagi nih. Tapi tetap dalam lingkup aturan syar'i. Ya, dalam kita melakukan toleransi tadi dalam pergaulan kita dengan dia. Yang ketiga, al-muwasatu fil usrah. Al-muwasah yakni menghibur atau yang semakna dengannya, fil usrah, dalam kesulitan. Ketika ada kesulitan, ketika ada musibah, kita menghibur. Nah, kalau tiga ini diperhatikan, tiga ini diamalkan dalam hubungan kita dengan saudara kita, maka akan terwujud seperti kata Ali, suhbah, persahabatan yang yakni langgeng, yang awet, yang apa namanya, tetap tetap baik hubungan itu, enggak rusak. Jadi kalau begitu, kita harus hiasi diri kita dengan sikap-sikap tadi, al-iqalah, al-musamahah, dan al-muwasah. Kemudian yang lain termasuk sifat mulia dalam pergaulan ini, yaitu apa? Tidak berlebihan ketika membenci dan ketika mencintai. Diriwayatkan dalam riwayat yang marfu' dan juga mauquf, dinukilkan dalam kitab al-adab asy-syar'iyyah dalam riwayat Tirmizi, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Maknanya, cintailah orang yang kamu cintai haunan ma, nah, ini maksudnya pada kadarnya, jangan terlalu. Ya, sebagian orang tidak terkontrol di dalam cintai yang lain sampai sudah berlebihan. Kalau seperti ini, hati-hati, kata Nabi. Asa an yakuna baghidaka yawman ma, bisa jadi suatu hari justru dia menjadi orang yang kamu benci. Ketika terjadi masalah menjadi orang yang paling dibenci, sementara dulu pernah menjadi orang yang paling dicintai. Ya. Akhirnya, ya mungkin sudah terlanjur kita dulu berbuat ini dan itu, membuka rahasia kita, kita berikan ini dan itu. Nah ini sekarang menjadi orang yang paling dibenci. Nah, maka dari itu jangan terlalu. Berikutnya sebaliknya, abghid baghidaka haunan ma. Ketika kamu benci orang yang kamu benci, juga jangan terlalu, ada kadarnya. Kenapa? Azan yakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi suatu saat dia menjadi orang yang kamu cintai. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi kondisinya seperti itu, dan itu hal yang kita saksikan ya dalam kehidupan kita atau dalam sejarah. Kalau sudah terlanjur menjadi orang yang paling dibenci, wah mungkin omongan kita sudah luar biasa, ya nggak sopan, kotor, jorok, kita semuanya tumpahkan kepada dia. Ternyata suatu saat ada hal yang menjadikan akhirnya dia kita senangi. Apa nggak malu ah? Dulu mengingat masa lalu, wah ya gak enak, malu kan. Nah, dan bisa jadi syaitan mengusik-ngusik kembali, akhirnya pecah lagi hubungan yang baik itu. Makanya di sini salah satu kunci di dalam kita bergaul, salah satu kunci di dalam kita berhukhuwah, ketika membenci jangan berlebihan. Dan ini pun tetap dalam kadar yang syar'i ya, bencinya karena apa? Begitu pula ketika mencintai, jangan kelewatan. Masing-masing ada kadarnya. Selanjutnya, termasuk yang perlu diperhatikan dalam hal pergaulan itu, sifat-sifat yang perlu diperhatikan adalah sifat at-taghaful. Apa itu sikap at-taghaful? At-taghaful, at-taghaful itu maknanya yakni menganggap apa kita terjemahkan ya, ghafala itu lalai, ghafal itu sudah pura-pura enggak tahu begitu. Pura-pura enggak tahu, enggak dianggap. Misalnya ya, misalnya. Bisa kita contohkan misalnya kita dengar teman kita melakukan hal yang tidak baik. Baru dengar selentingan kabar burung. Sudah kita pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu sudah. Walaupun orang ngomong gitu sudah. Lewatkan saja. Ya. Karena apa? Karena dengan sikap seperti itu kita tetap akan menjaga hubungan kita dengan dia. Lain kalau ini suatu hal yang apa? Betul-betul sampai beritanya kepada kita dengan pasti, dan memang ini hal yang yakni perlu kita ketahui, dan itu karena berbahaya. Nah ini lain lagi. Tapi kalau baru sentingan-sentingan dan kita enggak begitu peduli, dan mungkin ini seandainya pun benar itu maksiat pribadi, maka gunakan taghaful, anggap angin lalu. Kalau seseorang tidak seperti itu dan bersikap sebaliknya, bisa jadi masuk dalam tajassus nanti. Oh, apa benar? Wah, dicari beritanya. Ya, ditelusuri. Akhirnya, belum-belum sudah membuat pada diri kita perasaan tidak nyaman, tidak enak, timbul rasa benci terhadap teman kita. Kalau seandainya ternyata enggak benar itu berita, terus gimana? Ya. Kalaupun itu benar dan ternyata itu maksiat pribadi, bolehkah kita melakukan itu? Tidak boleh. Nah, ulama dulu mengatakan dalam riwayat Al-Baihaqi rahimahullah, dalam kitabnya Manaqib Ahmad dari Utsman bin Zaidah, dia mengatakan al-afiyatu asharatu ajza'i asharatu ajza'in tis'atun minha fit taghaful. Al-afiyatu, keselamatan itu asharatu ajza', ada 10 bagian. Keselamatan itu terdiri dari 10 bagian. Tis'atun minha fit taghaful, yang 9-nya ada pada sikap taghaful. Jadi 9/10-nya keselamatan itu pada sikap taghaful. Ya. Ini ulama itu mengatakan begitu. Kita lebih selamat, dia lebih selamat. Hubungan lebih selamat dengan sikap taghaful. Fahaddatsu bi Ahmad ibn Hanbal. Akhirnya seseorang memberitahukan kepada Ahmad bin Hanbal bahwa Utsman bin Zaidah menyebutkan begitu. Bagaimana? Benar apa tidak ucapan itu? Apa pendapat Imam Ahmad rahimahullah? Faqala al-afiyatu asharatu ajza' kulluha fit taghaful. Keselamatan itu ada 10 bagian. Justru kesemuanya ada pada sikap taghaful. Nah, justru malah seperti itu jawaban Ahmad. Bukan 9/10-nya lagi, tapi 10/10. Semuanya. Semuanya. Keselamatan itu ada pada sikap taghaful. Ya. Jadi memang, kalau ulama mengatakan seperti itu, ya kita dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, kalau baru berita-berita yang gak begitu, gak usah peduli. Lewatkan. Kecuali memang ada berita yang ini berbahaya, dan ini nampaknya ada kebenarannya, dan kalau tidak segera diselesaikan, ini bisa berakibat fatal. Nah, ini lain. Mungkin kita perlu mengetahui untuk mencegah dan menyelamatkan, ini lain. Tapi kalau tidak, jangan. Ya, jangan bersikap seperti itu, karena Islam melarang tajassus, mencari-cari kesalahan, kecuali dalam lingkup yang sempit. Ya, baru diperbolehkan melakukan tajassus, mencari kesalahan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, itu beberapa ucapan para ulama kita rahimahullah dalam hal menjaga hubungan, menjaga persaudaraan dan ukhuwah. Mungkin di sana masih ada hal-hal yang lain, dan tentunya masih banyak hal yang lain yang dianjurkan oleh para ulama kita rahimahullah. Kemudian di sini sebagai tambahan, kembali ke Al-Mujarah, tadi terlewatkan, ditafsirkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari tentang Al-Mujarah. Saya bacakan di sini ucapan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Mujaratu min akhlaqil mu'minin. Al-Mujarah adalah termasuk akhlaknya kaum mukminin. Wahya khafdul janah linnas walinul kalimah wa tarkul ighlad lahum fil qaul. Yang maknanya khafdul janah, bersikap tawadhu. Ya, bayangkan seperti Nabi tadi. Seorang Nabi menghadapi siapa? Orang yang paling jelek di tengah kaumnya. Tapi Nabi melembutkan ucapannya. Ini kan sikap tawadhu, ya kan? Tapi demi apa? Demi menghindari kejelekan ucapan orang ini. Sikap yang jelek dari dia. Khafdul janah. Tawadhu. Linnas. Pada orang-orang. walinul kalimah, dan kata-kata yang lembut, kata-kata yang lunak. Enak ngomongnya itu enggak nyelekit. Omongannya itu enggak apa? Enggak membuat telinga merah, enggak pedes. Omongannya lin, lunak, lembut. Watarkul ighlaz, dan menghindari kata-kata yang kaku dan kasar kepada orang-orang. Fil qaul, dalam ucapan. Wa dzalika min aqwa asbabil ulfah, dan itu termasuk yang terkuat dari sebab-sebab hubungan baik dan keakraban di antara muslimin. Ya. Kemudian beliau menerangkan tentang lawannya, al-mudahana. Ada orang menyalahartikan mudahana sama dengan mudara, beda. Karena mudahana itu haram dan mudara itu masyru' disyariatkan. Maka dia, beliau rahimahullah, menerangkan bedanya. Al-mudara mandubun ilaiha, wal mudahana itu muharramah. Mudara itu dianjurkan. Sementara al-mudahana itu muharramah, dilarang. Wal farq, dan perbedaan antara keduanya, annal mudahanata min ad-dihan wa huwa alladhi yadhharu 'ala asy-syai' wa yasturu batinah. Fafassarah al-ulama bi annaha mu'asharatul fasik wa idharur ridha bima huwa fihi min ghairi inkarin 'alaih. Mudahana itu dari kata dihan. Dihan itu ya semacam minyak begitu ya, yang itu menutupi sesuatu dan menutupi batinnya. Minyak mungkin nampaknya luarnya itu misalnya apa, mengkristal, sementara dalamnya masih lembek. Itu asal katanya, asal kata, makna kata itu ya. Sehingga ulama menafsirkan maksud daripada mudarah yang terlarang adalah mu'asyaratul fasik, bergaul dengan orang yang fasik, wa idharur ridha, dan menampakkan keridhaan kita kepadanya, bima huwa fih, dengan kefasikan yang dia ada padanya. Ya, bergaul dengan dia, terpahami kalau kita ini meridhai perbuatannya yang fasik itu. Min ghairi ingkarin alaih, tanpa ada pengingkaran. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, basa-basi dan mengorbankan prinsip-prinsip agama. Ini dia. Kemudian al-mudarah, kalau mudarah beda. Hiya rifqu bil jahil, lemah lembut kepada orang yang jahil. Fit ta'lim, dalam kita mengajari dia. Wabil fasik, dan sampai pun kepada orang fasik kita bersikap lemah lembut. Fin nahi an fi'lihi, dalam melarang perbuatannya yang tidak benar. Wa tarkil ighlaz alaih, tidak berkata kata-kata yang kaku dan kasar kepadanya dalam mengingkari itu. Haitsu la yudhhir ma huwa fihi, di mana tidak menampakkan dan membeberkan aibnya dia yang dia jatuh padanya. Wal ingkar alaihi bilutfin, bilutfil qawli wal fi'l, mengingkari tapi dengan kata-kata yang lembut dan perbuatan yang lembut. La siyama idahtija ila ta'allufi, lebih-lebih kalau orang ini memang diperlukan untuk dilunakkan. Nah, nampak ya perbedaannya. Jadi sikap mudarah lebih jelas lagi di sini ya. Dengan orang yang jahil kita ajari dengan lembut. Nabi kan juga dulu begitu. Ingat mungkin kisah seorang badui yang apa? Kencing di masjid. ya kan? Para sahabat ketika itu spontanitas. Ini mungkar. Sampai ingin menyeret orang itu. Nabi melarang. Setelah selesai, Nabi minta diambilkan seember air. Kemudian Nabi tuangkan ke tanah itu sebagai pembersih, pensuci bagi najis yang ada di situ. Meresap ke bawah sudah. Kemudian orang itu dipanggil dan diajari. Ini jahil. Ya. Jahil. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masjid ya tidak boleh diperlakukan padanya yang seperti ini. Ya. Najis dan al-muhim diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tanggapannya apa? Sangat positif, ya kan? Sangat positif. Menerima langsung ajaran dari Rasulullah SAW dengan cara pengajaran yang lembut pada orang yang ketika itu jahil. Sampai kesan yang dia peroleh ketika itu membuahkan sebuah doa untuk Nabi, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, berikan kepadaku dan Muhammad rahmat-Mu. Wala tarham ma'ana ahadan. Dan jangan kami engkau rahmati bersama kami seorang pun selain kami. Masih marah dengan yang lain sahabat itu. Kami saja ya Allah yang dirahmat. Nah, ini salah lagi kan dia. Oleh Nabi diberitahu lagi. La tuhajjir wasi'an. Jangan kamu menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Nah, lihat bagaimana di sini. Arifq, kelembutan di dalam mengajari orang yang jahil, ya, ini bagian daripada mudarah. Yang lain, Muawiyah bin al-Hakam, Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, sama statusnya ketika itu dalam masalah itu beliau tidak tahu, jahil dalam bab itu. Apa itu? Ketika sholat, ya, ada seorang yang bersin. Dia ucap kenapa? Ya rahamukallah. Orang-orang menegur dia. Ya, ditepuk-tepuk. Ya. Dia enggak tahu. Sebagian sahabat melihat ke dia. Mungkin menoleh atau melirik, Allah alam persisnya. Yang jelas dia saya mengatakan, "Malakum tangduruna ilai?" Kenapa kalian lihat-lihat saya? Perasaan dia kan apa? Saya kan mendoakan ya rahmukallah, kau malah disikapi begitu. Akhirnya ditepuk-tepuk lagi. Dia sadar, maksudnya suruh diam. Nah, kenapa seperti itu? Dia mengucapkan kata-kata itu dalam sholat. Karena memang sebelumnya sholat itu boleh bicara-bicara. Ya, sampai turun ayat waqumulillahi qanitin, baru gak boleh bicara. Jadi sebelumnya boleh bicara. Nah, dia ketika itu masih dalam pengetahuan lama, boleh bicara. Maka dia heran, kok saya dilarang mengucapkan ya rahmukallah. Akhirnya setelah selesai sholat, dipanggil oleh Nabi. Dinasihati oleh Nabi SAW dengan nasihat tadi, dengan baik. Inna hadihus sholah la yusluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini enggak boleh di situ kata-kata yang sifatnya itu omongan manusia. Bukan zikir. Innama hiya takbir wa tahlil wa qiraatul Qur'an. Yang boleh dalam sholat itu yang sifatnya takbir. Ya. Baca la ilaha illallah, baca Qur'an. Jadi seperti ya rahmukallah ini bukan bentuk zikir khusus, tapi ini apa? Walaupun doa, tapi ini lebih mendekati kepada apa? Percakapan, ya kan? Enggak boleh. Maka dia baru memahami dan sangat terkesan dengan pengajaran Nabi SAW. Sampai dia katakan, enggak pernah aku dapatkan seorang muallim pengajar yang seperti beliau baiknya. Dia sudah merasa salah, wallahi ma qaharani wala qaharani. Enggak pernah ternyata Nabi marah-marah kepada saya, ya, maki-maki saya tidak. Cuma dia mengatakan seperti ini. Ya. Nah, ini contoh bagaimana sikap mudharah terhadap orang yang jahil diajari dengan baik. Itu mungkar, betul mungkar. Tapi orang yang berbuat mungkar itu perlu kita lihat bagaimana orangnya. Iya kan? Apakah setiap kemungkaran yang terjadi pada orang itu artinya dia berdosa? Tidak mesti. Ya kan? Karena apa? Karena mungkin jahil seperti ini. Dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini perlu mudharah terhadap orang yang jahil diberitahu dengan baik. Makanya kata ulama, orang yang mengingkari kemungkaran harus lihat bukan hanya semata-mata bentuk kemungkarannya, tapi dilihat pula orang yang melakukan kemungkarannya. Nah, bagaimana kalau fasik? Ini wabil fasik, terhadap orang yang fasik ketika dia mengingkari, dia ingkari dengan tarkul iglab, tidak mengatakan dengan kata-kata yang kaku dan kasar. Itu dasarnya seperti itu. Tapi dengan lembut, lebih-lebih ketika kita harapkan kelunakan kalbunya. Walaupun dia fasik, ya fasik, tahu itu haram, tahu itu mungkar, jatuh dalam kemungkaran. Tidak kemudian dia bersahabat dengannya, tidak mengingkari, mengesankan dia, setuju dengan dia, tidak. Tetap ada apa, pengingkaran walaupun dengan cara yang baik. Dan itu justru yang dianjurkan dengan cara yang lembut, yang baik. Walaupun bukan berarti enggak boleh dengan cara yang kasar sama sekali, dalam kondisi tertentu. Ya, Allah alam, ruangnya lebih sempit diperbolehkan. Dan itu pembahasannya lain, dalam kondisi tertentu. Tapi pada dasarnya diajari dan diingkari dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak agar tersentuh kalbunya. Ya. Kita ingat seorang sahabat Nabi SAW yang minta izin untuk apa? Untuk berzina. Apakah dia jahil? Tidak. Apa dia enggak tahu kalau zina itu haram? Tidak. Dia tahu, makanya minta izin. Ya. Minta izin. Bagaimana Nabi mengingkarinya? Lihat bagaimana Nabi mengingkarinya. Ya, kita tentu tidak mengatakan dia fasik, tidak. Tapi kita lihat ini orang yang tahu hukum dan mau melanggar hukum. Nabi SAW mengatakan, atardha hadza li ummik. Sini. Kamu seperti itu. Apa seandainya ibumu dizinai orang, na'udzubillah, kamu ridha? Lah. Enggak mungkin saya ridha. Begitu juga orang lain enggak suka kalau ibunya dizinai orang. Atardha hadza li ukhtik? Apakah kamu ridha itu diperbuat terhadap saudara perempuanmu, dizinai orang? Lah, ya tidak. Nah, begitu juga orang lain juga enggak ridha kalau saudara perempuannya dizinai. Apakah kamu ridha kalau itu dilakukan pada anakmu? Kamu tidak. Nah, begitu juga orang lain. Jadi, ya, kesimpulannya apa? Ya, jangan melakukan zina. Ya, lihat bagaimana di sini Nabi SAW, yakni sebetulnya dalam bab dakwah, mengajari kepada kita bagaimana berhujjah, ya kan? Bisa saja seorang berhujjah dengan satu sisi, zina itu haram, ini. Kalau dibegitukan, dia akan mengatakan, ya saya sudah faham, ya, ya kan? Sudah tahu makanya minta izin, kan gitu? Ya, tapi lihat bagaimana sekarang Nabi memakai hujjah pada dari sisi yang lain yang masuk akal, mudah difahami, ya. Dengan cara seperti itu dia baru terbuka, iya betul juga. Sekarang masalahnya bukan hanya haram atau bukan haram, ternyata ini kezaliman. Dan ini sebagaimana orang lain enggak ridha, saya pun enggak ridha. Kan begitu. Terbuka dia. Dan didoakan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga selamatlah dia dari perbuatan keji tersebut. Kita ambil pula dari sini hal-hal yang lain yang semacam itu. Hal-hal lain yang semacam itu. Apa itu? Ya, anggap misalnya perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Bisa kita mengatakan syirik itu haram. Ya, dosa besar. Tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Umumnya orang ya paham itu. Tapi kadang orang dengan begitu tidak menerima karena sudah sama-sama paham. Cuma dalam beberapa prakteknya perlu kita pahamkan terkadang dengan cara yang lain. Misalnya, dan sesungguhnya dalam Al-Quran dituntunkan. Seperti misalnya kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala itu. Ketika menghancurkan berhala-berhala itu, itu sesungguhnya untuk apa? Membuka akal mereka. Ya. Ketika mereka bertanya siapa yang melakukan, Ibrahim dan seterusnya, kata Nabi Ibrahim, tanya itu yang paling besar. Mereka bingung ya kan? Loh, gimana tanyanya? Dengar saja tidak. Maka saat itu mereka sempat tersadarkan. Ya, mungkin kalau bahasa kita ya, benar juga ya. Ternyata berhala itu gak bisa apa-apa. Ya. Dengar tidak, diajak bicara, gak bisa. Nah, maunya supaya, ya sudah kalau begitu jangan disembah. Jangan diibadahi. Tapi yang namanya hidayah di tangan Allah. Sudah sadar itu ya tetap marah dengan Nabi Ibrahim, pokoknya harus dihukum. Dan. Begitu pula di sisi lain Nabi Ibrahim bagaimana ngomong dengan ayahnya. Ata'budu ma la yasma' wa la yubsir, wahai ayah. Apakah engkau mengibadahi sesuatu yang dengar tidak, melihat tidak. Wa la yughni 'anka syai'a, dan enggak memberi apa-apa terhadapmu wahai ayahku. Nah, begitu pula kita dengan orang lain yang berbuat syirik, menyembah ini, menyembah itu, percaya dengan ini dan itu. Terkadang kita perlu memahamkan dari sisi ini. Ya, percaya dengan akik, percaya dengan pusaka yang dari itu. Kok benda-benda itu dipercayai seperti itu? Padahal benda-benda itu ya dibuat oleh orang. Ya, dipukul-pukul oleh orang yang diam saja. Dan hal-hal yang seperti itu dipahamkan, barangkali akan masuk. Nah, ini semuanya dalam rangka tadi apa? Al-mudarah. Bersikap mudarah terhadap orang yang fasik. Nah, jadi kita punya banyak alat, banyak teori, banyak akhlak mulia yang perlu kita pakai dalam pergaulan kita dengan masyarakat, dengan teman kita. Ya, demi menjaga ukhuwah dan demi menuju kepada suatu kebaikan melalui beberapa apa yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di sini juga ada ucapan ulama yang lain yang kita bisa ambil manfaatnya terkait dengan kata-kata dan ucapan-ucapan. Diriwayatkan dari Ahmad bin Saleh, seorang ulama, mungkin ini Ahmad bin Saleh al-Misri, wallahu a'lam, yang mengatakan ra'aitul khaira kullahu fi riqqatil qalbi war rahmati. Aku melihat bahwa kebaikan itu seluruhnya terfokus pada riqqatul qalb war rahmah, kelembutan kalbu dan sifat kasih sayang. Ra'aitu al khaira kullahu fi riqqatil qalbi war rahmah. Aku melihat kebaikan itu seluruhnya terangkum pada dua sifat. Riqqatul qalb, kelembutan kalbu kita, warrahmah, dan sifat kasih sayang. Beliau menyimpulkan dari ayat firman Allah Azza wa Jal dalam surat Ali Imran, wa dhalika qawlu ta'ala fa'fu anhum wastaghfir lahum Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan seterusnya. Atau ayat yang sebelumnya, walau kunta faddan, nampaknya itu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum, begitu Pak. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad faddan, kata-katanya itu kaku, kasar, ghalidhal qalb, kalbumu itu kaku, keras, lan faddu min hawlik, orang-orang tentu akan lari dari sisimu, jauh. Jadi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada beliau seperti itu. Padahal dari sisi apa yang beliau bawa, benar apa salah? Mesti benernya. Ya kan? Tapi Allah mengatakan, tapi kalau kamu kalbumu keras, kata-katamu kasar, orang akan menjauh darimu. Subhanallah, apalagi kita. Di mana yang kita bawa ini terkadang benar, terkadang salah. Salah paham, ya kan? Ya. Memahami ucapan ulama keliru. Ya. Belajar sudah belajar, ternyata ya tadi ada kesalahpahaman. Kita mengajarkan kepada orang sudah ada benarnya, ada salahnya, ditambah lagi dengan apa? Kata-kata yang kaku dan kasar. Sikap kalbu yang juga seperti itu. Ya siapa yang mau menerima? Siapa yang mau dekat? Ya enggak bisa. Ya. Maka kata beliau, Ahmad bin Saleh, kalau begitu, kebaikan seluruhnya itu ada pada riqatul qalb. Kalbu kita, kita lunakkan. Kita lembutkan kalbu kita. Dan kita hiasi diri kita dengan sifat kasih sayang kepada umat. Lalu beliau mengatakan, waraitu syarra kullahu fitnatain. Dan aku juga melihat asyarra kullahu, kejelekan itu seluruhnya juga terangkum dalam dua sifat. Fil fadadati wa ghiladil qalbi. Ya. Fil fadadati wa ghiladil qalbi. Fadadah yakni kata-kata yang fadh, yang kasar, dan ghiladul qalb, kalbu yang kaku. Jadi afwan, jadi ayatnya begitu tadi. Ayat yang pertama, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, pada dua ayat ini ada dua sifat masing-masingnya. Jadi empat sifat. Sifat yang pertama, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, terambil bahwa kejelekan pada kata-kata yang kaku, kasar, dan kalbu yang kaku. Pada firman Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum, terambil dua sifat mulia, itu menjadi pokok sifat-sifat mulia, yaitu memberi maaf, berarti rahmah, kasih sayang. Istaghfir lahum, beri doakan untuk mereka, berarti apa? Ya, atau tadi memberi maaf, yakni kelunakan kalbu. Astaghfirullahum, memberikan doa karena kasih sayang. Ya. Ini kesimpulan dari Ahmad bin Saleh rahimahullahu taala. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau begitu dari ucapan-ucapan ulama tadi, ya kita banyak mengambil faedah-faedah dalam pergaulan. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan yakni garis-garis besar dan pokok-pokok ajaran Islam dalam menjaga keharmonisan hubungan kita dengan yang lain. Kemudian di sini mungkin saya tutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengingat waktu yang sudah habis, ya tinggal sedikit, ya kan? Setengah tiga, itu jamnya setengah tiga kan? Ya, apa ini nggak jelas mata saya, setengah tiga kan? Hah? Ada lagi. Saya tutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan, ta'lamun anna min al-qawa'id al-'azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wa ijtima'ul kalimah wa salahu dhatil bain fa inna Allah ta'ala yaqul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa imtithalu dhalika min an-nusus allati ta'muru bil jama'ah wa tanha 'anil furqah wal ikhtilaf. Kata beliau, ta'lamun, kalian semua tahu, anna minal qawa'id al-azimah, bahwa di antara kaidah-kaidah yang agung, allati hiya min jima'id din, yang itu adalah termasuk pokok ajaran agama ini, adalah ta'liful qulub, melunakkan kalbu. Ya, merekatkan kalbu ini dengan yang lain. Wajtima'ul kalimah, menyatukan kata. Wasalahu dhatil bain, dan memperbaiki hubungan sesama muslimin. Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dhata bainikum. Dan aslihu, perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa amsal dhalik minan nusus. Dan nas-nas yang seperti itu, yang menganjurkan untuk al-jamaah bersatu. Wa tanha 'anil furqah, dan melarang dari perpecahan dan perselisihan, dan seterusnya. Nah, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengingatkan kita kepada suatu kaidah penting dalam agama kita. Termasuk pokok ajaran agama kita adalah bagaimana kita menjaga kesatuan dan persatuan di antara muslimin. Tentu saja sekali lagi bahwa ini persatuan dan kesatuan yang baik, yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kesatuan dan persatuan yang semu, sekedar bersatu, sekedar berkumpul, tapi sebetulnya saling berselisih. Ini enggak benar. Ya. Artinya bahwa seorang yang menyuarakan persatuan bukan berarti menyuarakan untuk tidak mengingkari kemungkaran. Nah, sebagian salah paham. Kalau kita ingkarul mungkar, oh memecah belah umat. Kalau kita mengingatkan yang lain, oh ini ya ingin memecah belah umat. Nah, ini keliru. Ini pemahaman yang keliru. Karena justru dalam ayat yang tadi kita bahas, setelah Allah bercerita tentang persatuan muslimin, Allah merintahkan itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Wal takum minkum ummah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini setelah ayat tentang berpegang teguh dan bersatu. Maka seorang yang ingkarul mungkar bukan artinya memecah belah umat. Seorang yang ingkar mungkar sesungguhnya ingin menyatukan umat di atas kebenaran. Tapi yang ingin persatuan-persatuan tanpa ingkarul mungkar, ini ya persatuan yang semu, dan bukan itu yang dimaukan oleh Islam. Ya. Nah, kita melihat hal ini, kemudian kita berusaha yakni memperbaiki muslimin secara menyeluruh. Kita ajak satu demi satu, sedikit demi sedikit, dari yang dekat pada yang dekat yang lain, untuk semuanya bersatu di atas al-haq dan menjaga hubungan kita, ya, sebagaimana apa yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Begitu pula para muslimin secara keumuman, kita harus pandai-pandai dalam bergaul dengan mereka, ya, supaya mereka pun mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan muhadarah ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.